Lagi ngapain lo? Lagi bingung nih, lebaran nanti mau apa yang baru. Soalnya baju sama sepatu udah. Nah, kacamata lo kan udah uzur tuh. Udah, ganti aja. Mumpung ada promo menarik nih di Optik Melawai. Buy one, get one free. Bener juga ya. Iya kan? Aku bisa dapet dua tuh kacamatanya. Bisa ganti-ganti deh. Nah, ada juga lo promo buat lensanya. Jadi bisa lebih irit. Secara kan, lo udah lama gak cek mata tuh. Optometrisnya berpengalaman loh. Jadi gak khawatir gak enak deh. Terus, kalau mau kontak lens warna, lagi ada launching produk baru nih. Namanya Illustro Color. Ada promo up to 20%. Ih, gue emang udah ada rencana sih. Barengan aja dong. Ayo dong, cus. Dekat sini juga ada kok Optik Melawai. Yuk, yuk, yuk. Let's go. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.